Pulang si pulang, si bocah petualang, kuat kakinya seperti kaki kijang. Hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap. Lompat, maju, menerjang, sembunyi di semak ilalang. Hujan dan panas bukanlah halangan. Laut, gunung, hutan tempat bermainnya. Gajah, lumba-lumba, burung jadi temannya. Bebas pergi, anak panah lepas, berpetualang tak terbatas. Hap, hap, hap, hap, hap, hap. Terbanglah kau bolang, larilah kau bolang, bersenanglah kau bolang, bocah-bocah petualang. Pulang si bolang, si bocah petualang, kuat kakinya seperti kaki kijang. Hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap. Lompat, maju, menerjang, sembunyi di semak ilalang. Hujan dan panas bukanlah halangan. Laut, gunung, hutan tempat bermainnya. Gajah, lumba-lumba, burung jadi temannya. Bebas pergi, anak panah lepas, berpetualang tak terbatas. Hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap. Terbanglah kau bolang, larilah kau bolang, bersenanglah kau bolang, bocah-bocah petualang, bocah-bocah petualang, bocah-bocah petualang.